Nah, sekarang kita masuk kepada Al-Firqatu As-Salisah, kelompok yang ketiga yang menyimpang dari Islam, yaitu Asy'iyah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, Asy'iyatu humul ladzina yatasyayya'una li ahlil bait. Wa tasyayyu'u fil asl al-ittiba'u wal munasarah. Syiah itu, kenapa dinamakan Syiah? Syiah itu adalah orang-orang yang mendukung atau yang menolong Ahlul Bait, mengikuti atau menolong Ahlul Bait. Wa tasyayyu', pada kata tasyayyu' itu artinya al-ittiba', mengikuti dan munasarah. Sehingga mengapa mereka dikatakan Syiah? Karena seperti itu mereka ini mengaku dirinya sebagai pembela Ahlul Bait, sebagai pengikut Ahlul Bait. Dan kalau di Indonesia ini mereka tidak mengatakan dirinya Syiah, tetapi kami ini Ahlul Bait, mereka itu Ahlus Sunnah. Mereka Ahlus Sunnah, kami Ahlul Bait. Seakan-akan mereka tinggi. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Syi'atihi di sini, dan sesungguhnya Ibrahim itu termasuk golongannya Nuh. Yakni atba'uhu Ibrahim, yang mengikuti Ibrahim. Wa min ansari millatihi, dan yang mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Li'anna Allah Subhanahu lamma dzakara kisatan Nuh qala wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan kisah Nabi Nuh, kemudian mengatakan wa inna min syi'atihi, dan sesungguhnya yang mengikuti agama Nuh yaitu Ibrahim. Fa aslu at-tasayyu', pada asal tasayyu' itu adalah al-ittiba'u wal munasarah, mengikuti dan membantu, menolong. Summa sara yutlaku ala hadil firqah. Kemudian kata-kata Syiah diitlakan kepada kelompok ini. Ana duduknya betul. Allati taz'umu annaha muttaba'atun li ahlil bait. Wa Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu wa dzurriyyatuhu. Yang kelompok ini memiliki anggapan bahwa kelompok ini mengikuti Ahlul Bait. Enggak semua Ahlul Bait. Yang dimaksud Ahlul Bait di sini yaitu Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu dan para keturunannya. Sehingga mereka mengagungkan yaitu Hasan, Husain. Mereka memperingati meninggalnya Husain. Mereka mengaku dirinya sebagai pengikut Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Padahal mereka ini amat jauh dari Islam. Kalau melihat slogannya sebagai pembela-pembela Ahlul Bait, keluarga Nabi, masya Allah, orang akan terkesima, akan kagum. Ini pembela-pembela keluarga Rasulullah. Padahal sebenarnya mereka ini orang-orang yang menyimpang, bahkan ada firqah dari kelompok mereka yang sudah keluar dari agama Islam, yaitu Syiah Rafidhah. Wa yazumuna anna Aliyan huwal wasi ba'da Rasul sallallahu alaihi khilafah. Mereka, kelompok Syiah ini, memiliki anggapan bahwa Ali yang diwasiati setelah Rasulullah SAW meninggal dunia sebagai khalifah. Wa anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ashabah zalamu Aliyan. Mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat mendolimi Ali. Kenapa Ali enggak jadikan khalifah setelah Nabi meninggal? Kenapa jadi khalifah Abu Bakar? Setelah itu dikasihkan Umar, setelah itu kepada Utsman. Kok Ali taruh di belakang? Waqtasabu al-khilafata minhu. Mereka ini para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat merampas kekhalifahan dari Ali. Hakadha yaqulun, demikian ucapan mereka. Ini satu penyimpangan mereka. Mereka tidak menganggap sah kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau kita ada sunnah wal jamaah, menganggap sah khilafah yang sah Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sah. Dan ini dimasukkan sebagai, para ulama masukkan dalam bagian i'tiqad, keyakinan. Kalau kita enggak meyakini seperti itu, atau mungkin menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu menyimpang, apa merebut kelompok seperti ini pemikirannya, dia telah menyimpang. Karena Abu Bakar ini secara tidak secara langsung ditunjuk, tapi dengan isyarat-isyarat Abu Bakar itu sebagai khalifah. Ketika Nabi sakit, siapa yang sudah jadi imam? Yaitu Abu Bakar. Nabi mengatakan, andai kata aku menjadikan ada di antara kalian sebagai khalil, maka sungguh akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Yang diminta Rasulullah untuk menemani hijrah, sahabat banyak, tetapi yang ditunjuk sebagai teman untuk menemani hijrah, yaitu Abu Bakar. Padahal Bakar ini sudah pengen berangkat sebenarnya, tapi ditahan oleh Nabi, jangan dulu. Baik. Umar dan seterusnya. Ini penyimpangan yang pertama. Wa qad kadzabu fi dzalik li anna ashabata ajma'u 'ala bai'ati Abi Bakar wa minhum Aliun radhiyallahu anhu. Mereka dusta karena para sahabat telah sepakat untuk membaiat Abu Bakar. Di antara sahabat ini Ali, haitsu bay'a li Abi Bakar, yang mana Ali juga ikut bayat. Tidak ada saya enggak mau bayat. Ali ikut bayat Abu Bakar. Wa bay'a li Umar, wa bay'a li Utsman. Ali juga bayat Umar, membayat Utsman. Fa ma'na hadza annahum khawanu Aliyan radhiyallahu anhu. Maknanya ini mereka yang telah berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kesalahan yang pertama. Banyak, sangat banyak penyimpangannya. Yang kedua, waqad kafaru as-sahabah illa 'adadan qalilan minhum. Para Syiah mengkafir-kafirkan para sahabat kecuali sedikit dari mereka. Wasaru yal'anuna Abu Bakar wa Umar wa yulaqabunahuma bisanami Quraisyin. Mereka orang Quraisy, mereka orang-orang Syiah melaknati Abu Bakar, Umar dan menggelari keduanya sebagai patung Quraisy. Ini penyimpangan lagi. Karena sahabat itu tidak kafir, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min madhhabihim annahum yughluna fil a'immah min ahlil bait. Di antara pemikiran mereka, penyimpangan yang lain, mereka ini hulu kepada imam-imam dari ahlil bait yang pro mereka. Yu'tunahum haqqa tasyri' wa naskha al-ahkam. Mereka memberikan kepada para imam-imam itu hak untuk membuat syariat dan juga merubah hukum-hukum. Orang Syiah sangat hulu kepada imam-imamnya, apalagi kepada Khomeini. Luar biasa, mereka sangat hulu, bahkan mengangkat, menjadikan imam itu maksum. Jangan kerasa-kerasa di sini. Penyimpangan selanjutnya, wa yazmuna anal qur'ana qad hurifa wa nuqisa hatta ala bihim al-amr ila ittakhadhu al-a'immata arbaban min dunillah. Mereka punya anggapan Quran yang sekarang ini telah dipalingkan, dikurangi. Siapa yang mengurangi para sahabat? Ini juga penyimpangan juga. Kalau kita tidak, Quran seperti dahulu. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, menjaga Al-Quran. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sampai mereka, orang Asia ini, saking parahnya, menjadikan imam yang mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banau ala kuburihim alat rihah, membangun di kuburan-kuburan mereka bangunan-bangunan, wasayyadu alaiha al-kubab, ya, menaruh di atasnya kubah-kubah, wasaru yatufuna biha, mereka tawaf di sekeliling kuburan, wadbahuna laha wayang darun, mereka menyembelih di kuburan, bernazar. Ini kesyirikan semuanya. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Dan kita mungkin lebih banyak dari ini. Dan yang disebutkan di sini, apa diantaranya penyimpangan yang lain? Naam, Ibrahim, rahasia. Membolehkan zina, ya, membolehkan mut'ah. Membolehkan mut'ah, membolehkan liwat. Apalagi naam yagi. Nah, Jibril bagaimana? Tidak amanah, ya. Jibril itu salah dalam memberikan wahyu. Keliru, mestinya untuk Ali kok dikasihkan sama Muhammad. Apalagi ya taslah. Baik. Anak-anak muslim itu anak-anak zina, begitu. Ya. Apalagi masih banyak yang lain. Baik. Sudah dibahas berkali-kali tentang penyimpangan Syiah. Wa tafarraqat asy-Syiah. Syiah ini berpecah belah. Ila firaqin katsirah, menjadi kelompok yang banyak. Ba'duha akhaffu min ba'd. Sebagian lebih ringan dari sebagian yang lainnya. Wa ba'duha asyaddu min ba'd, sebagian lebih keras daripada yang lainnya. Minhum, dan dari kelompok ini Zaidiyah. Ini kelompok yang ringan. Zaidiyah di Sana'a banyak. Mereka orang Zaidiyah ini yang enggak disukai Muawiyah. Wa minhum Ar-Rafidhah Al-Itsna Asyariyah. Ini kelompok yang paling parah dikeluarkan dari keislaman. Wa minhum Ismailiyah wal Fatimiyah. Wa minhum al-Qaramithah, wa minhum adadun kabirun wa firaqun katsirah. Banyak sekali jumlah mereka, bergolong-golongan. Kalau yang di Indonesia ini rata-rata Syiahnya ngeblaknya kemana? Ke Iran. Iran itu Syiah yang berat itu, ya, Syiah yang Rafidhah, yang parah. Dan MUI sudah mengeluarkan, ya, buku tentang sesatnya Syiah. Ya, tentang Syiah. Dan alhamdulillah, ya, sebelumnya masih simpang siur, ini setapa tidak, ada yang mengatakan itu seperti madhab yang lain. Tetapi walaupun dibilang Syiah itu sesat, Syiah itu sudah masuk di negeri kita ini. Mereka dulu sebelum tahun 79 revolusi Iran, mereka sembunyi-sembunyi Syiah itu untuk pribadi-pribadi. Begitu revolusi Iran, Khomeini berhasil, ya, menjadi presiden di Iran, sudah mulai Indonesia ini berani menampakkan diri. Kemudian memberikan bantuan-bantuan ke Indonesia ini, sehingga sekarang terus berkembang dan mengirim pelajar-pelajar Indonesia ke sana untuk nantinya sebagai da'i-da'i Syiah untuk mengembangkan Syiah di Indonesia ini. Bahkan mereka sudah berani, ya, mengancam kalau kami diintimidasi, ditekan-tekan, akan kami jadikan Indonesia ini sebagai Suriah yang kedua. Sudah berani mereka, padahal masih kecil ini. Nah, tinggal kalian berani atau tidak. Wa hakadha kullu man taraka al-haq fa innam la yazaluna fi ikhtilafin wa tafarruqin. Demikianlah setiap yang meninggalkan al-haq, maka mereka senantiasa berselisih dan berpecah sehingga menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Kalau mereka ini beriman sebagaimana kalian beriman, maka dia akan petunjuk. Kalau mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka senantiasa dalam perpecahan. Faman taraka al-haqqa yubtala bil batil, siapa yang meninggalkan al-haq akan diuji dengan kebatilan. Wazaihi wa tafarruqi wa la yantahi ila natijah, diuji dengan kebatilan, penyimpangan, perpecahan yang tidak ada selesainya. Bal ila khasarah, bahkan kepada kerugian. Wal iyad billah. Taib tafarraqat syiah ila firaqin katsirah wa nihalin katsirah, syiah pecah. Wa tafarraqat qadariyah wa tafarraqat khawarij, menjadi azariqah, haruriyah, dan seterusnya, menjadi kelompok yang banyak. Taib demikian sedikit tentang kelompok syiah yang disebutkan oleh beliau. Yang jelas syiah termasuk kelompok yang sesat. Baik, tinggal terakhir, besok insyaAllah pertemuan yang lain, itu kelompok Jahmiyah. Natafilahunah.